إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار أيها المسلمون الحمد لله Kita semua telah berada pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Hari-hari yang diantara malam-malamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada 1000 bulan. Ayuhal muslimun, maka bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih baik dari 1000 bulan pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan juga Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Iltamisuha fil ashril akhirati min Ramadan." Carilah oleh kalian malam Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, yaitu terutama pada malam-malam ganjil, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, "Taharrawha fil witri min al-asril awakhir." Hendaklah kalian mencari malam Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Maka bersungguh-sungguhlah ayuhal muslimun untuk mendapatkan malam tersebut, sebagaimana kesungguhan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rawal Imam Al-Bukhari min hadis Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya laylahu wa ayqadha ahlahu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila beliau telah masuk 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, beliau mengencangkan ikat pinggang beliau. Beliau meninggalkan menjauhi istri-istri beliau, menghidupkan malam-malam beliau dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau membangunkan istri-istri beliau untuk turut serta beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh merugi bagi mereka yang menyia-nyiakan kesempatan tersebut melalui malam-malam tersebut dengan penuh kesia-siaan, jauh dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Allamah Al-Albani rahimahullahu taala, dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inna hadha ash-shahr qad hadarakum wa fihi lailatun khairun min alfi shahr. Man hurimaha faqad hurima al-khair kullah wa la yuhramu khairaha illa mahrum." Sesungguhnya bulan ini telah hadir, bulan Ramadan telah hadir di hadapan kalian, dan padanya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka barang siapa yang diharamkan untuk mendapatkannya, sungguh dia telah diharamkan dari segala kebaikan, dan tidak ada yang diharamkan untuk mendapatkan kebaikan malam Lailatul Qadar melainkan orang-orang yang dihalangi dari seluruh kebaikan. Maka bersungguh-sungguhlah ayol muslimun untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Astaghfirullah li wa lakum, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، روى الإمام ابن أبي شيبة وصححه الألباني رحمه الله تعالى من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: رغم أنف امرئ أدرك رمضان لم يغفر له. Celakalah seseorang yang mendapatkan bulan Ramadan, akan tetapi ketika dia keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa-dosanya. Maka ayuhal muslimun, bersungguh-sungguhlah di akhir-akhir dari bulan Ramadan ini untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Adukan kepada Allah Subhanahu wa taala segala dosa dan kesalahan, segala kekurangan kita di dalam memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan itu, dengan harapan kita keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian dan surga yang seluasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita, menerima salat kita, menerima qiraat kita, dan kita keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.